Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki surah Al-Isra ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami berikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantu kalian dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kalian kelompok yang bergantung dengan bantuan orang lain. Ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Artinya apa? Merupakan titik tolak dari perubahan situasi setelah kemenangan yang diraih oleh muslimin, Bani Israel pun akan mendapatkan kemenangan, dan lebih dari itu akan mendapatkan banyak sekali harta dan anak keturunan, dan lebih dari itu banyak sekali bantuan dari luar datang membantu mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ke-6 ini menggambarkan kepada kita nikmat materi yang diberikan Allah kepada Bani Israel bukan bukti kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Begitu juga nikmat materi dan keturunan yang kita peroleh terkadang bukan bukti bahwa Allah sayang dan kasih kepada kita. Bila kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita tidak menggunakan nikmat yang ada sebagai bukti syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita tidak mendekatkan bila kita tidak melakukan perintah Allah, maka nikmat materi adalah azab yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana Allah memberikan nikmat materi berupa harta dan keturunan kepada Bani Israel. Na'udzubillah min zalik. Untuk lebih jelasnya, bagaimana tentang rezeki materi yang diberikan kepada Bani Israel, rezeki kecerdasan yang diberikan kepada Bani Israel dari dulu sampai sekarang, sehingga kita menemukan penemuan-penemuan canggih di alam semesta ini, di dunia modern, itu banyak ditemukan oleh putra-putra Bani Israel yang cerdas. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di sini bahwa itu bukanlah bukti dari kasih sayang Allah kepada Bani Israel. Kami persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Fajrul Haq, untuk menggambarkan bahwa rezeki materi itu bukan wujud kasih sayang Allah selama orang yang mendapatkannya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kami persilahkan kepada Ustadz Fajrul Haq untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih kepada Ustadz Zainal Arifin. Ayat ini adalah ayat yang mana Bani Israel betul-betul banyak sekali bantuannya, yaitu harta yang banyak, dan ketergantungan mereka juga dengan orang lain. Tapi inilah yang menjadikan mereka itu betul-betul jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Summa radadna lakumul karrata. Artinya, kami berikan berulang-ulang. Al-karrah di sini artinya terus menerus. Wa amdadna, dan juga di samping itu Allah selalu membantu dengan harta, wa banin, dengan anak-anak, wa ja'alna aktsara nafira. Inilah yang kita hadapi dalam keluarga besar, yang mana harta itu adalah seakan-akan segala sesuatunya, sehingga tidak mengenal keindahan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang seperti itu itulah yang selalu lemah dalam hidupnya. Disebabkan apa? Ketergantungannya itu lebih banyak. Ketergantungannya itu tidak hanya sama orang lain, bahkan harta yang sudah didapatkan mereka itu tidak cukup untuk dalam mengarungi kehidupan ini. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita di dalam hidup ini sebagaimana disinggung dalam pertemuan sebelumnya, sosok nabi yang bernama Nabi Nuh menjadi abdan syakura sehingga ia merasakan dalam membangun kehidupan ini menjadi sebuah kenikmatan disebabkan cara pandang hidupnya ia selalu memuji Allah walaupun dalam kekurangan. Ia selalu memuji Allah walaupun dalam hidupnya tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Untuk itulah kita di dalam bulan puasa ini tidak selalu hidangan itu lengkap, karena itu juga akan membawa hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi sholat tarawih, kita akan bermalas-malasan. Karena apa? Karena perut kita itu kekenyangan, terlalu banyak makan. Disebabkan apa? Karena siang itu melihat makanan-makanan begitu enaknya sehingga ia beli satu persatu, sehingga ini adalah merasakan kesusahan ketika ia menjalankan melaksanakan perintah Allah, ketaatan selanjutnya. Untuk itulah di dalam gambaran hidup ini kita sesuaikanlah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita jangan menjadi orang yang boros, ketika Allah mengingatkan kita supaya hidup kita ini sederhana, lihatlah seperti Nabi Nuh yang selalu menjadi bersyukur kepada Allah, bahkan pengikut-pengikutnya ketika itu mendapatkan derajat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita juga dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya di bulan Ramadan, apabila kita dapat saja berbuka walaupun lauknya tidak enak, itu adalah merupakan kesyukuran. Ketidak enak itu mungkin dirasakan cara pandang seseorang. Lidah saja. Tapi sebetulnya termasuk perut. Ada kata pepatah, lauk yang paling enak itu adalah ketika kita merasakan pada saat itu lapar yang sangat-sangat lapar. Tapi begitulah, ketika melihat cara pandangnya lain, maka kepala ini sudah berubah, hati ini sudah merasakan sesuatu yang tidak. Padahal itu hanyalah sifatnya sementara. Padahal yang ingin kita agungkan di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang selalu dalam ketakutan, selalu dalam kegelisahan disebabkan satu sisi saja tidak terpenuhi dalam kehidupannya. Maka untuk itulah kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sebelumnya Nabi Nuh, minimal kita jangan sampai kosong waktu kita sehari-hari itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa nikmat materi itu bukan wujud dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Apabila hamba tersebut dengan nikmat materi berupa harta dan anak itu bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang bertanya, kenapa kok Bani Israel itu cerdas dan kaya? Timbul pertanyaan kemudian, apakah kita ingin cerdas dan kaya seperti gaya hidup Bani Israel? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, walakinallaha la yu'ti dina illa man ahab fafariha man ahab. Sesungguhnya Allah memberikan dunia, kekayaan materi dan keturunan kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah tidak memberikan kenikmatan agama kecuali kepada orang yang telah dia cintai. Maka berbahagialah kita umat Islam, berbahagialah orang yang berpuasa, berbahagialah orang yang sholat, berbahagialah orang yang menunaikan ibadah haji, berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat mal, karena Anda termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang pasti, contoh dan teladan gaya hidup yang kita inginkan adalah gaya hidup Nabi Nuh yang 950 tahun berdakwah, hanya segelintir orang yang mengikutinya, tetapi tiada gentar dan tiada takut karena dia beribadah, dia menikmati setiap real dari kehidupannya untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana Nabi Musa pun adalah sosok yang menjadi teladan kita, dan Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah kita, bukan Bani Israel, bukan umat Yahudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini Ramadan yang mendapatkan keasyikan dan kerinduan dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kerinduan karena kita mengetahui nikmat materi adalah bagian kecil dari kebahagiaan. Ada nikmat-nikmat lain, nikmat spiritual, nikmat kedekatan bersama Allah, nikmat kehangatan berbuka puasa bersama saudara, nikmat kehangatan sahur bersama orang tua yang kita cintai, nikmat berjiran tetangga dengan melakukan sholat terawih berjemaah, nikmat pulang kampungnya kita untuk berkumpul bersama keluarga besar. Itu adalah nikmat-nikmat lainnya yang lebih dahsyat dari sekedar nikmat materi yang selalu diagungkan oleh sebagian dan segelintir umat manusia. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat mengenal kita dengan nikmat yang kekal dan abadi, yaitu kerinduan kita untuk hidup kekal bersama Allah di dunia hingga menembus batas akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.